Bismillahirrahmanirrahim. Fatim. Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. An-naqidu al-khamis, pembatal Islam kelima. Fadal dibaca di sini. Ya. Apa? Arga, baca arga. Baik. Pembatal yang kelima. Berkata Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, Al-Khamis, yang kelima dari pembatal keislaman, man abghada syai'an mimma ja'a bihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang membenci syai'an, barang siapa yang membenci sedikit saja, satu, dua, tiga, banyak, apalagi banyak, sesuatu dari yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah yang wajib, yang sunnah, yang mubah, yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, keterangan Nabi bahwasanya ini halal, ini haram, dibawa oleh Nabi keterangan tersebut, syariat tersebut, dia benci, walau amila bihi, walaupun dia mengamalkannya, dia benci, disyariatkannya ta'addud poligami, walaupun dia poligami atau pelaku poligami atau dipoligami, walaupun dia mengamalkannya, kafara ijma'an, maka dia kafir berdasarkan ijma'. Perhatikan di sini man abghada syai'an mimma ja'a bihi an-nabiyyu, berarti benci di sini benci di hati. Walau amila bihi, walaupun dia mengamalkannya, ini benci di hati. Maka benci ini amalan hati. Nah, perlu diperhatikan, tadi saya singgung-singgung kasus poligami. Nanti dibedakan benci yang hakikatnya benci syariat dengan benci yang itu menimpa diri dia. Kalau istrinya Pak Ainur mungkin benci, enggak benci ya? Oh, enggak benci. Oh, belum. Hah? Dukung. Masya Allah. Ya. Dukung. Iya aja dah. Ya, misalkan ada istri orang, enggak jadi istri Pak Ainur karena istrinya dukung katanya. Misalkan ada istri orang lain, dia mengatakan, saya enggak suka kamu poligami. Kenapa? Kamu benci syarat poligami? Enggak. Silakan poligami, asal jangan kamu gitu. Kayak ustazah, ibu-ibu, poligami itu disyariatkan. Silakan. Asal jangan suami saya, katanya. Dia enggak suka, cuman menimpa diri dia aja. Nah, itu tidak kufur. Paham enggak sini? Allah taala berfirman, "Kutila 'alaikumul qatl." Kutiba 'alaikumul qital wa huwa kurhun lakum. Telah diwajibkan kepada kalian qital, berperang, berjihad. Dan berperang, berjihad itu kata Allah kurhul lakum, tidak kalian sukai. Apakah kita ketika enggak suka jihad itu jadi kafir? Hah? Kutiba 'alaikum, siapa khitab ayat tersebut secara khusus? Sahabat. Apakah sahabat tersebut kufur? Tidak. Enggak sukanya, aduh panas. Lagi panennya di perang Tabuk, lagi panen-panennya kurma di musim panas, harusnya memetik panen, ada panggilan jihad. Panas itu luar biasa, jalan kaki ke Tabuk. Bukan naik bis AC, enggak naik angkot, jalan kaki. Paling mending naik onta, panas juga. Aduh, enggak suka. Kufur tidak. Paham sini ya? Baik, dalilnya ialah firman Allah, "Dzalika biannahum karihu ma anzalallahu fa ahbata amalahum." Yang demikian itu karena mereka membenci apa yang Allah turunkan, maka terhapuslah amalan mereka. Jadi yang dimaksud tadi saya singgung poligami, ialah yang memang benci syariatnya. Bukan benci poligami itu menimpa dia. Karena ada ibu-ibu muslimah, mukminah, beriman. Aduh, saya enggak suka deh kalau suami saya poligami. Enggak suka. Dia silakan kalau melihat Bung Karno poligami silakan. Rasulullah SAW, para sahabat poligami silakan. Para sahabat poligami, iya. Sampai-sampai kata para ulama, sampai-sampai tidak diketahui ada nama sahabat yang tidak poligami. Ada nggak nama sahabat yang tidak poligami? Hah? Enggak diketahui. Sampai-sampai tidak diketahui. Pak Nur Ali kok langsung kaget. Kayaknya jadi bahan hujah buat istri di rumah. Ini dia nih. Kayaknya kayak begitu. Langsung. Sampai-sampai tidak diketahui. Gitu banyak. Kok kalau Pak Anwar, nah sabar aja Pak Anwar ya. Sabar dulu dah. Baik, baca syarah di sini harga. Ini dulu, lihat di footnote, walau amila bihi, walaupun dia mengamalkannya, itu footnote-nya panjang tuh satu halaman. Baik, coba lihat, perhatikan. Ya. Lihat di sini di footnote, qauluhu walau amila bihi, perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, walaupun dia mengamalkannya. Ini adalah isyarat bahwasanya al-bughdu, kebencian di sini adalah bughdu tasyri', kebencian terhadap syariat. Li'an la bughdul amal, bukan bughdul amal. Bukan benci mengamalkannya, karena Syekh menyatakan walaupun dia mengamalkannya. Siapa yang membenci salat walaupun dia salat, maka dia kafir. Ya. Karena yang namanya al-bughdu, kebencian, itu nau'an, ada dua. Lanjut harga. Lihat di sini, kebencian yang pertama al-bughdu al-awwal, nau'ul awwal, bughdu mukaffirin. Kebencian yang ini membuat kafir pelakunya. Benci terhadap syariat, wa huwa bughdu tasyri', yaitu benci terhadap syariat au syai'in minhu, atau sesuatu dari syariat. Apakah yang diwajibkan, dimubahkan, dihalalkan, disunahkan, diwajibkan, ya. Wa yubghidu Allah taala syar'an nikah, misalkan dia membenci Allah mensyariatkan nikah. Allah mensyariatkan membolehkan poligami. Ya. Dia membenci syariat hijab, dia membenci syariat sunnahnya menumbuhkan jenggot, dia membenci syariat disunnahkannya menaikkan kain atau celana di atas mata kaki. Dia enggak suka, benci syariatnya. Ya. Beda ya membenci orangnya. Beda sama benci orang, ini benci syariatnya. Nah, ayo begitu, atau dia membenci Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad SAW dan semisalnya. Allah taala berfirman, bal ja'ahum bil haqqi wa aktsaruhum lil haqqi karihun. Bahkan telah datang kepada mereka kebenaran dan mayoritas mereka itu membenci kebenaran. Allah sifati orang-orang kafir. Itu kebenaran syariat. Wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyqan harajan. Barang siapa yang Allah kehendaki untuk Allah sesatkan, maka Allah akan jadikan dadanya sempit, merasa berat, ka'annama yas'adu fis sama, seakan-akan dia sedang mendaki ke langit. Itu kan berat, sempit. Dia sempit menerima Islam. Wa idza dzukirallahu wahdah, dan apabila Allah disebutkan semata, ihmazzat qulubul ladina la yu'minuna bil akhirah, maka gondoklah, kesellah, maka kesellah orang-orang yang hati-hati, orang yang tidak beriman pada akhirat. Ini tentang sifat-sifat orang-orang yang tidak suka terhadap Allah, Rasulnya, Islam, syariat. Allah sebutkan. Bahkan kata Syekh di sini, wa haqa Ibnu Taimiyah ta'al ijma' la anna man abghada ma ja'a bi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam fa huwa kafir. Bahkan Ibnu Taimiyah menghikayatkan ijma' bahwa orang yang membenci apa yang dibawa oleh Rasul, maka dia kafir. Ini ijma'. Ada yang benci sama khilafah, dia kafir. Kekhilafahan itu diatur oleh Islam, bagian dari syariat Islam. Terserah penerapannya belum atau kapan terjadinya, ya sudah. Tapi jangan dibenci-benci. Kok seolah-olah khilafah itu adalah momok tersendiri bagaikan penjajah Belanda yang ratusan tahun. Sama penjajah Belanda aja gak benci-benci gitu amat. Kok sama khilafah bencinya bukan main. Apa-apaan ini? Ini kekufuran. Ijma, ini ijma. Ibnu Taimiyah yang bilang ijma. Ya, ini kekufuran. Kufur apa? Ya kufur akbar. Belajar akidah aku belum paham juga kalau kufur apa ini. Ya, kufur akbar. Apa maksudnya kufur akbar? Ya sudah, Islamnya lepas. Ya. An-Nawsani, jenis kebencian yang kedua. Padahal dibaca sini. Rapi. Baik, ini kebencian tabiat. Semisal keadaan orang yang tazawwaja 'alaiha zawjah tsaniyah, artinya yang poligami, yang nikah untuk kedua. Jadi dia suaminya menikah lagi gitu. Dia gak suka. Kan ada atau banyak yang begitu. Ya, kalau istrinya Ainur dukung katanya, alhamdulillah. Ya. Lanjut, Repi. Karihatan. Muz'inun. Baik. Perhatikan di sini. Ya, kenapa orang yang semisal seorang perempuan yang enggak suka suaminya nikah kedua? Ya. Karihatan, karena dalam keadaan enggak suka lil qadar, terhadap takdir, takdir menimpa dia. Lumang takdir ada yang enggak disukai, ada. Buktinya Nabi menyatakan antum min bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman pada takdir yang baik atau yang buruk. Artinya dia enggak suka sama takdir yang buruk ini yang menimpa dia. Kenapa? Karena suaminya ta'addud. Ya, suaminya ta'addud. Sementara syariat poligaminya dia mengimani. Ya, saya tahu ada ayatnya. Fa'ihuma tabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'. Ini kebencian yang seperti ini tabii, bukan kekufuran. Kebencian yang kekufuran itu apa? Itu yang partai setan Indonesia itu. Ya, yang kampanyenya itu partai anti poligami. Ini kurang ajar ini. Ya. Kalau ada Bung Karno, ditabok sama Bung Karno itu. Ya. Iya, orang Bung Karno poligami kok. Hah? Banyak lagi. Kayaknya asal-asalan. Gak kayak itu. Orang mah 4 diatur. Madzhab Dzahiri kan Bung Karno. Ya. 9. Madzhab Dzahiri itu ngitungnya itu fangkihuma taabalakum minan nisa imasna 2 Wasulasa 3 berarti 5. Waruba enggak tambah 4 berarti 9. Madzhab Zuhairi. 2 3 berarti berapa tuh? Belum ustaz. Itu partai setan Indonesia itu, ya. Kalau ada Bung Karno dipanggil ditabuk satu-satu itu. Ya mungkin baik. Ditabuk satu-satu. Kurang ajar ya. Bung Karno. Bung Karno poligami. Apa asas landasan Bung Karno poligami? Ya, karena dibolehin oleh Islam. Udah itu. Dia enggak mau zina. Ya, kalau mau zina mah gampang. Ganteng. Apalagi tokoh. Apalagi punya kekuasaan, harta, tahta, wanita di tangan. Ya. Sekali lirik, oke. Kayak siapa? Beto ya. Masya Allah. Itu makanya kalau partai setan itu ada di masa Bung Karno, ditabok satu-satu sama Bung Karno itu. Nah ini ya. Dan juga di negeri kita itu biasa ya, ikhwan. Kakek-kakek saya dulu biasa, Pak. Kakeknya Inur berapa? Emang satu, makanya dia satu juga. Turun-temurun. Itu udah biasa, ya. Kakek-kakek antum ya. Ya, biasa kan begitu ya? Harga? Ya, kakeknya biasa. Hah, enggak tahu. Ya, mungkin yang udah biasa ya. Cuman semenjak orang-orang sekuler belajar ke barat, lebih barat daripada orang barat. Pemikirannya langsung deh. Seolah-olah ta'adud ini adalah sesuatu hal yang menyeramkan. Sampai dibikin lah keputusan presiden. Apa? Pasalnya Pak Anwar? Apa? Pepri 10. Tahun berapa tuh? Aduh, PNS gak boleh poligami. Aduh. Berat itu. Aduh. Untung saya bukan PNS. Oh enggak, kena pecat. Nah, karihatan lil qadari khassah. Dia benci karena takdir, enggak suka gitu secara khusus. Radu radiatan bisyarat, dan wanita ini diterima masyariat. Ya, au man kariha alwudu'a. Itu dibaca belum? Udah. Atau dia enggak suka ketika berwudu bil ma'il barid, ketika dengan air wudu yang dingin, dia enggak suka. Au karihal qitala li masyaqqatihi alaihi, atau dia enggak suka perang karena berat yang dihadapi. Au ma min jihati ya amma min jihati tasyri' fahum raduna, adapun dari sisi syariat mereka ridho terhadap syariat. Bi syar'iyatihi, dengan syariatnya mut'inuna lah, tunduk patuh kepada syariat. Fahada laisa minal kufri fi syai'in, ini bukan kekafiran murtad sedikit pun. Paham ya? Enggak kekafiran murtad sedikit. Tabarakallahu fikum. Kayak kemarin itu ada yang salah paham terhadap ucapan seorang dai madzhab Asy'ari. Nah, ini dia ini menyimpang dari sisi akidahnya. Ketika ditanya, "Pak Ustaz, kenapa?" Ini kurang lebih redaksi pertanyaannya demikian. "Pak Ustaz, kenapa kok enggak mau pakai jenggot? Saya kalau pakai jenggot, jenggot sunnah, tapi kalau saya pakai jenggot jelek saya. Saya enggak pantas pakai jenggot kayak tusuk sate gitu." Ini benci sama jenggot apa benci kalau dia ngelihat muka dia pakai jenggot, dia udah ngebayangin kayak tusuk sate. Hah? Dia enggak suka, dia bukannya benci terbesar jenggot. Dia sudah menyatakan jenggot itu sunnah, cuman kalau saya pakai jenggotan, ya, itu seperti tusuk sate. Ini harus dipahami. Jangan dibawa isu ini untuk menjarah, mentahdir ustaz tersebut. Banyak bahan untuk mentahdir ustaz tersebut. Apa? Asy'ari dia sudah selesai. Dia mengingkari ketinggian Allah. Ya, apalagi coba? Udah itu aja. Yang real aja, yang substansi, jangan yang goreng-goreng yang sesuatu yang gak layak digoreng, kan lucu. Dan membawa isu itu menandakan ketidakpahaman terhadap syariat. Dianggap batal, berarti gak ngerti nih. Al-bughd nau'an, ini gak paham berarti. Benci, itu ada dua. Dalam kasus pembatal kelima ini. Berarti gak paham dia. Gak ngerti. Nanti semua ibu-ibu yang enggak suka suaminya tahajud, dia murtad-murtadin jangan-jangan. Hah? Repot. Semua ummahat, wah ini ummahatnya cadar doang. Suaminya tahajud enggak dikasih, dasar murtad. Subhanallah. Kenapa? Makanya mazhab yang tadi. Ini keliru karena tidak membagi benci itu sesuai dengan pembagian ulama. Ya. Ai barakallahu fik. Nah, lihat perhatikan Allah taala berfirman kutiba alaikum al-qitalu wa huwa kurhul lakum, telah diwajibkan bagi kalian berperang, dalam keadaan berperang itu tidak kalian sukai. Tuh lihat. Nih, Allah sebutkan itu. Nah, fitrah diri kita ini. Bahkan ini ada pada masa sahabat. Wa huwa kurhul lakum, berperang itu tidak kalian sukai. Tidak disukai apa syariatnya? Enggak. Mereka terima. Ketabuk siap ikut. Tapi enggak suka, itu biasa. Berangkat. Ini kita kan enggak ngalamin masa sahabat, Ketabuk jalan kaki dari Madinah di musim panas. Di musim panas meninggalkan panen lagi. Udah capek-capek nanam, waktunya mau panen, perang. Aduh, kayaknya kemana gitu. Itu biasa tabi'in. Biasa itu. Ya, istri-istri Nabi juga begitu kok. Aisyah, Nabi kedatangan tamu. Tiba-tiba dapat kiriman makanan dari pos selainnya. Dari Hafsah. Aisyah marah. Di depan tamu Rasulullah ditepak makanannya, jatuh, dipungut sama Rasulullah. Ya, biasa itu. Antara pos 1, pos 2, pos 3, pos 4. Ya ini dia. Biasa. Tapi bukan menandakan itu semuanya benci sama syariat, bukan. Itu biasa. Ya. Misal bos antum nih, bos antum, antum kerja misalkan jadi bos. Antum jalan di atas mata kaki, jenggot. Ya. Misalkan ini enggak benar juga ya, salah misalkan ini. Tolonglah jenggotnya dicukur. Saya pernah ngadepin itu. Ya, ketika saya bekerja di sebuah lembaga pendidikan resmi, saya digituin, tolonglah jenggotnya dicukur. Ya, dicukur, dinaikin dikit jenggotnya gitu. Hah? Saya tahu ini orang bukannya benci syariat, enggak. Dia cuma ingin peraturannya di sini jangan tutup. Yang jenggotan ingin rapi, lihat terlihat customer, lihat apa bla bla bla segala macam kan. Kita enggak bisa langsung rapir lu. Kecuali dia terang-terangan, sorohah, gamblang, jelas mengatakan enggak suka tuh jenggot-jenggot kayak gitu. Apa jenggot-jenggot kayak gitu? Ini sunnah, alah sunnah katanya. Ah, ini berarti ini benci terhadap syariat. Baik ya, maka harus kelas di detail ya. Diperinci, jangan langsung vonis masalah ini. Dibagi dulu, ini bencinya tabii apa memang dia benci syar'i, benci terhadap syariat. Allah Taala berfirman, kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqqi wa inna fariqan minal mu'minina lakarihun. Perhatikan itu. Sebagaimana Rabbmu telah mengeluarkan kau dari rumahmu dengan kebenaran, dan sesungguhnya ada sebuah kelompok dari kalangan kaum mukminin, mereka benar-benar tidak suka dengan hal tersebut. Ya. Bahkan di perjanjian Hudaibiyah, para sahabat tuh enggak suka dengan isi perjanjian itu. Para sahabat maunya udah perang aja sama musyrikin, apalagi isi perjanjiannya di mata sahabat memojokkan Islam, merugikan Islam. Ya. Isi perjanjiannya sahabat itu, aduh, kok mau ya berdamai ya? Aduh, kan sahabat hanya menghukumi secara yang lahiriah, yang zahir. Sahabat enggak tahu apa rencana Allah di balik itu. Kan enggak tahu. Mereka enggak suka. Aduh, enggak suka. Aduh. Gimana ya? Aduh. Mereka betul-betul enggak suka. Namun ya udah tetap menjalani ridho. Nah, secara tabiat enggak suka. Kufur enggak? Enggak. Ya. Apalagi contoh pembagian ghanimah perang Hunain. Orang-orang yang baru masuk Islam dari orang-orang Mekah dikasih ghanimah oleh Rasulullah SAW. Semuanya baru masuk Islam ikut perang dapat hewan ternak sejauh mata memandang. Terjadilah apa namanya, kila waqol, ya isu-isu lah di kalangan Ansor. Kok Rasul, aduh kok Rasul, ini pedang-pedang kita nih masih netes darah-darah musuh nih. Kita yang jihad, kita yang itu, kok kita gak dikasih ya. Ini biasa, ini biasa. Sampai terdengar di telinga Rasul karena diadukan oleh Anas bin Malik, maka Rasul manggil semua. Kenapa? Ada apa-apa? Ada apa ya? Dipanggil pemimpin, ya, pemimpin Ansar saat Ubadah. Ya begini Rasul. Tapi kita enggak ada orang-orang aja ya. Bahkan ditanya Rasul, kamu ini di pihak mana? Ya saya di pihak kaum saya. Jujur, jujur. Itu biasa. Berarti sahabat gak suka dong dengan syariat yang ditetapkan Rasul membagi ghanimah kepada, lah bukan benci sama syariatnya, secara tabiat. Paham gak sini ya? Ini pentingnya belajar membatal keislaman dari para ulama ya. Syekh bin Baz menjelaskan ini. Karena kalau enggak bisa terjatuh ke dalam dua fitnah besar. Fitnah Murji'ah, fitnah Khawarij. Fitnah Murji'ah dan fitnah Khawarij. Tapi berikutnya lagi. Yujadilunaka fil haqqi ba'dama tabayyanaka annama yusaquna ilal maut wa hum yanzurun. Mereka mendebat engkau dalam perkara kebenaran tersebut setelah jelas ya, seakan-akan mereka itu terhalau, dihalau oleh kematian padahal mereka melihat sebab-sebab kematian tersebut. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ma lakum idza qila lakum infiru fi sabilillahi saqaltum minal ard. Wahai orang-orang beriman, bagaimana kalian ini jika dikatakan pada kalian, berangkatlah kalian, berperanglah kalian di jalan Allah, kemudian kalian merasa berat, lebih condong tinggal di bumi, lebih senang tinggal di rumah. Tabarakallahu fikum. Nah ini ketidaksukaan tabiat semua. Kurhan. Kurhan lahum lima fihi min ma'lunatil mali wa mubarakatil qawli wa tahammuli til qatli awil jarahi wa kanat karahiyatuhum bidhalika la annahum karihu fardullahi ta'ala lakin ala muslimi an yujahida nafsahu fi dunya min nawhi thani bi annahu idha istuhfi Berikutnya juga dalam riwayat yang sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu secara marfu', Nabi SAW menyatakan isbagul wudu'i alal makarih, menyempurnakan wudu' di saat yang tidak disukai, maksudnya di saat dingin ya. Ini di saat tidak disukai, namun kita tetap disyariatkan menyempurnakan wudu' ya. Ini menandakan kuroh, ketidaksukaan di sini adalah ketidaksukaan tabii, bukan ketidaksukaan terhadap syariat. Ya. Fa innahum innama kana al-jihad kurhan lahum, maka jihad menjadi sesuatu yang tidak disukai oleh mereka, oleh para sahabat. Lima fihi minal maunatil mal, karena di dalam jihad terdapat mesti mempersiapkan bekal harta. Wa mufaraqatil autan, dan harus berpisah dengan tanah air, mesti pergi. Nah, ini yang berat ya. Wa ta'arud lil qatl, dan mesti siap menantang menghadapi kematian, pembunuh, terbunuh, awil jarah atau terluka. Fa kaif fa kanat karahiyatuhum lidzalika, maka ketidaksukaan mereka itu ya karena tadi ya, karena hal-hal yang bersifat tabi manusiawi. Ya. La annahum karihu fardallahi ta'ala, bukan karena mereka tidak suka kepada kewajiban Allah. Ya. Contoh-contoh gini lagi, bulan Ramadan. Kita puasa. Kita puasa, datang di bulan Ramadan. Kadang-kadang kita menghadapi momen-momen kita enggak suka hari ini puasa. Ya. Kufur enggak? Enggak. Kecuali puasa enggak suka nih, ya, apa-apaan sih pakai ada puasa segala. Nah, ini baru kufur. Mana lagi tadi? Lakinnal muslim ayujahida nafsah. Namun sepatutnya bagi seorang muslim dia mesti yujahid nafsah, dia mesti melawan diri dia. Melawan diri dia. Idza tudiya binawsani, jika dia ditimpa jenis kebencian yang kedua ini, yaitu benci tabii. Ya, li'annahu idza istafhala. Istafhala itu maknanya apa? Hah? Apa? Menerima. Menjadi parah. Di'annahu idza istafhala amruhu. Karena kalau semakin ya perkara ini, dia kan pertama tabiatnya enggak suka. Kalau semakin menjadi-jadi ketidaksukaan dia di secara tabiat, duna mujahadatin, tanpa ada perlawanan dari diri dia, faqad yajurru, maka ini terkadang atau bahkan seringnya ini akan menyeret dia, ya, lil wuqu' fi naw'il awwal fayahliku, ya, dia terjatuh ke dalam kebencian yang pertama, yaitu benci terhadap syariat, maka dia pun binasa. Paham enggak sini? Ya. Semisal tadi ibu-ibu muslimah, ya, sudah ngaji padahal dia enggak suka kalau suaminya poligami. Benar, itu dia enggak kafir. Tapi kalau semakin parah, dia pertama enggak suka kalau suaminya poligami. Semakin parah kebenciannya, lama-lama teman suaminya poligami dia enggak suka. Okelah. Takut nular gitu. Nah, misalkan siapa? Ainur poligami. Kan depan rumahnya Anwar. Syekh Anwar, waduh istrinya jahat ini. Aduh, bahaya ini. Apalagi ada kaidah tuh kan, almar'u ma'a jinni khalili. Waduh. Nah itu masih belum, enggak kafir. Tapi kalau semakin dibiarkan, lama-lama dia sebel terhadap semua yang berbau ta'adud misalkan. Dia sebel, akhirnya menghantarkan dia kepada yang pertama. Ini saya kasih contoh ta'adud terus karena ini yang sering jadi kasus. Bukannya mau ada niat apa-apa, enggak, ya. Tapi memang yang sering jadi kasus di mana-mana. Nah, tabarakallahu fikum. Undur ma'alim tanzil al-Baghawi tafsir al-Tabari lidzalika. Taib. Berikutnya, atau dibaca sini. Ya. Nugraha. Sina mudzalika. Yeah. yutasawwar. Lidzalika qala sallallahu alaihi wasallam, oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, huffatil jannatu bil makarih. Surga itu dikelilingi dengan hal-hal yang dibenci. Dibenci oleh, dibenci dari hal apa? Dari hal sisi tabiat. Ya. Dari sisi tabiat. Ya. Misal perempuan lagi. Perempuan ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang wanita itu kan masuk surga itu gampang. Idza shallatil maratu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at ba'laha. Ya, apabila seorang wanita dia salat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, yang wajib-wajib aja dia. Kemudian dia menjaga ya, kehormatan dia. Ya, kemudian dia taat suaminya. Nah, dia taat suami ini. Mungkin berat dakhalat al-jannah, maka dia akan masuk surga. Min ayyi samaniyatil abwab masya'at, dari 8 pintu surga mana saja yang dia kehendaki. Baik. Nah, surga ini dikelilingi kata Nabi SAW dengan sesuatu yang tidak disukai. Taat suaminya misalkan. Taat suami. Ini mungkin enggak disukai. Lihat perempuan-perempuan barat. Ya, yang mereka mengedepankan sisi-sisi feminisme, kesamaan hak gender pria wanita sampai kepada lingkup suami istri, bahwasanya kepala rumah tangga itu adalah berdua, suami istri, bukan suami tapi suami istri, ya, suami istri, sang istri berhak mengatur. Lihat di barat itu suami itu nggak berdaya, karena mereka yang mengedepankan paham ini, kesetaraan gender. Kenapa? Karena mereka gak suka, para wanitanya maksudnya, gak suka diatur-atur ya. Mereka menganggap ini adalah bentuk ya, sikap otoriter. Kalau kekuasaan rumah tangga mutlak diberikan kepada suami. Nah ini sesuatu yang gak disukai. Nah dalam Islam ya, kalau seorang istri taat suaminya, taat pada yang ma'ruf bukan pada yang mungkar, maka dia masuk surga. Nah ini berarti sesuatu yang tidak disukai secara tabii. Qala Ibnu Taimiyah rahimahullah taala bil istiqamah, Ibnu Taimiyah berkata dalam kitab beliau Al Istiqamah, sinamu dzalika al jihad, puncak dari Islam adalah jihad fi sabilillah. Tadi telah kita bacakan ayatnya bahwasanya jihad itu tidak disukai. Ya, secara tabii kutiba alaikumul qital wa huwa kurhun lakum. Telah diwajibkan bagi kalian berjihad, berperang dalam keadaan jihad itu tidak kalian sukai. Ya. Fa innahu wa lama yuhibbullahu wa rasuluhu. Padahal jihad itu adalah sesuatu yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Wallaimuna 'alai katsirun, dan yang mencela jihad sangat banyak. Ya, bahkan jihad itu saat ini diidentikkan, bahkan disamakan sebagai bentuk tindak terorisme. Bahkan istilah jihad saja itu sudah dikaburkan, bahwasanya jihad itu adalah bentuk tindakan terorisme. Kalau kita sebut jihad, pasti ya, yang terbetik di kepala-kepala kaum-kaum sekuler apa? Bentuk tindakan terorisme. Subhanallah. Ya. It katsiruna minan nas alladziina bihim iimaanun yakrahuna. Karena banyak orang yang mereka memiliki iman, mereka tidak menyukainya. Wahum imma mukhazziduna mufattiruna lil himmah wal irada fihi. Dan mereka itu, apakah mereka mukhazzilun? Mereka ingin merendahkan, ingin melemahkan himmah keinginan dan iradah sama keinginan dan semangat orang-orang yang mau berjihad. Wa imma murjibun mud'ifun lil quwwati wal qudrah. Atau mereka ini orang-orang yang murjibun. Apa namanya murjibun? Orang-orang yang apa namanya? ingin ya para pengecut yang ingin melemahkan kekuatan ya, kekuatan Islam. Wa in kana dzalika minan nifaq, walaupun yang demikian ini adalah bagian dari kemunafikan. Ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga berkata, "Ar-radi innama, seorang yang ridha ialah ya, yahmiluhu 'ala al-ihtimal al-makarih." Ya, yaitu yang ridha yang dia siap menanggung adanya kemungkinan sesuatu yang tidak dia sukai, wal alam, atau yang sakit yang dia dapati, ma yajidu yang dia dapati min ladzati ridha wa halawatihi, dari kelezatan kepada ridha, manisnya kepada ridha, manisnya ridha terhadap syariat. Fa idza faqada tilkal halawah, apabila dia sudah kehilangan manisnya keridhaan menerima syariat, wal ladzata dan kelezatan menerima syariat, maka imtana ayah tamila alaman wa marar, maka dia pun juga enggan untuk menanggung ya, beban sakit dan pahit ya, dalam menerima syariat. Fa kaifa yutasawwar, bagaimana mungkin dapat dibayangkan ayakuna radian, seorang itu bisa ridha terhadap syariat, walisa mahu min halawati ridha, namun dia tidak punya sedikit pun manisnya keridhaan, lezatnya keridhaan yang membawa dia untuk mau memikul, menanggung ya, hal-hal yang pahit yang tidak dia sukai. Intaha, selesai pernyataan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab berkata dalam tafsir ayat, wasbir nafsaka ma'alladina yad'una rabbahum, dan sabarkanlah dirimu untuk tetap berada bersama orang-orang yang berdoa kepada Rabb mereka, annahu la yadurru al-mu'mina karahatu nafsih, bahwasanya ketidaksukaan diri dia itu tidaklah memudaratkan orang yang beriman. Lidzalika idza jahadaha, yang demikian itu jika dia terus melawan diri dia yang tidak suka tadi. Tapi ini belum masuk syarah ya. Sekarang kita baru masuk syarah penjelasan dari Syekh bin Baz. Syekh Ainur, baca Syekh Ainur. Faddal. فالواجب على المؤمن أن يحب ما شرع الله وأن يوالي على ذلك وأن يحذر ما حرمه الله وأن يوالي على ذلك وأن ينقض وأن ينقاد بشرع الله أينما كان. وقال أن لم يضر Demikianlah orang yang membenci syariat Allah atau sesuatu dari syariat Allah. Paman Abu Qada Syai'an bin Syar'illah, siapa yang membenci sesuatu dari syariat Allah, yaitu misalkan dia membenci sholat, membenci zakat, membenci tauhid, membenci puasa, wa kariha dzalika, dan dia membenci semua itu, yakunu kafiran, maka dia menjadi kafir. Ini ijma' kata Ibnu Taimiyah tadi. Syekh bin Baz membukakan ayat, dzalika bi annahum karihu ma anzalallahu fa ahbata amalahum, yang demikian itu karena mereka tidak menyukai apa yang Allah turunkan, ya, tidak menyukai syariatnya bukan karena tabiat, maka Allah hapus amal mereka. Maka terhapuslah amal-amal mereka. Maka yang wajib ialah alal mukmin, bagi seorang mukmin, ayyuhibba ma syara'ahullah, ma syara'ahullah, ialah dia mesti menyukai, mencintai apa yang Allah syariatkan untuknya. Wayuwayuwaliya ala dharik, dan dia mesti berwala, ya, membela hal ini. Wayahdara maharramallah, dan dia mesti mewaspadai dari segala apa yang Allah haramkan. Wayuwaliya ala dharik, dan dia mesti membela, ya, apa yang Allah syariatkan ini berupa keharaman misalkan. Wa yang qada li syar'illah aina makana, dan dia mesti tunduk kepada syariat Allah dimanapun dia berada. Syekh bin Baz juga berkata, man lam yarda bi hukmi rasul fa huwa kafir. Siapa yang tidak ridha kepada hukum rasul maka dia kafir. Fal wajib ar-ridha bi syar'in bi syar'i, yang wajib ialah ridha terhadap syariat. Wa ridha bi hukmillah, ridha kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Wa man kariha hukma Allah, barang siapa yang tidak menyukai hukum Allah, fahuwa kafir, maka dia kafir. Dzalika biannahum karihu ma anzalallah fa ahbata amalah, yang demikian itu karena mereka membenci apa yang Allah turunkan, maka Allah, maka terhapuslah amal mereka. Nasallahu alafiyah. Ya, hati-hati ini isu-isu yang beredar di masyarakat, poligami, cadar, jenggot, cingkrang, gitu. Ya. Makanya kalau antum berkesempatan khutbah di tengah masyarakat, angkat isu itu. Ya. Salah satu poin penting. Ya. Saya kalau di tempat-tempat yang kayak begitu-gitu, ya, saya angkat khutbah kayak begitu. Biar masyarakat paham. Bahwasanya itu kekufuran. Ya, itu kekufuran. Mereka benci. Ya, terhadap jenggot, terhadap cadar, terhadap cingkrang, terhadap poligami, Allah musta'an. Ya, benci terhadap simbol-simbol syariat, terhadap bendera tauhid, bahkan dibakar bendera tauhid, subhanallah, oleh hansip-hansip gereja, Allah musta'an. Ya. Nah, ini kekufuran, hati-hati itu. Ya. Kalau di masyarakat itu yang sering beredar itu, ya, sepaket poligami, cadar, jenggot, cingkrang. Nah itu, ya, yang sering jadi sasaran, tidak disukai oleh banyak orang. Allah musta'an. Wasu'ilah. Nah, berikutnya, fadhal di baca sini. Nah, Pak Anwar, jalan Pak Anwar. Bismillahirrahmanirrahim. Wasu'ilah ila lagu ida karina syai'ah lakin ma jahadamu karena masalah tahrima syurbil khamri, fa'ajaba man kariha ma syara'a ma syara'a Allahu habita amaluhu, dzalika bi'annahum karihu ma anzalallahu fa'ahbata amalahu. Man kariha sholata walau sholat, au kariha hajja walau hajja, au kariha tahrim az-zina, awil khamra kafara kadzalika. Awil khamri, dia maksudnya ke zina, mudhaf ilaih. Faqala fi haditsin bai'na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala as-sam'i wa ta'ati min nashti wal mukari, maknahu annahu yasma'una wa yasma yati'una walau kana annahum yasma'una wa yuti'un wa yuti'una walau kana hadha shay'u yakrahunahu wa yashaqqu 'alayhi li ajlihi wa yashaqqu 'alayhim li ajli faqrihim au li ajli asbabin ukhra. Wa mata amara rasulu ata'uhu wa in kana shay'an qad yadurruhum. Baik, ini dulu Pak. Ada footnote itu. Footnote itu yang panjang sekali. Itu penting. Ya Allah, berapa halaman tulisan ke situ? 2, 3, 4, 5. Kecil-kecil lagi. Ya. Ya. Su'ila, Syekh bin Bas pernah ditanya. Kilalah pernah ditanya kepada Syekh bin Bas, "Idza kariha syai'an la idza kariha asya'a, lakin ma jahada." Wahai Syekh, ada orang yang dia enggak suka sesuatu dari syariat ini, namun dia enggak menolaknya. Dia tidak menentangnya. Semisal dia membenci haramnya meminum khamr. Ya. Dia karena dia hobi minum khamr. Pas syariat mengharamkan khamr, dia enggak suka itu. Namun dia enggak menolaknya. Artinya dia enggak minum khamr, ya udahlah. Tapi dia enggak suka. Fa'ajaba, maka Syekh menjawab Syekh bin Bas, "Man kariha ma syara'ahu Allah," siapa yang tidak suka apa yang Allah syariatkan, maka hamalannya terhapus. Kan dia bencinya bukan benci tabiatnya, benci terhadap syariatnya. Benci terhadap syariatnya. Tapi barakallahu fikum. Ya Allah Ta'ala berfirman, "Dzalika bi'annahum karihu ma anzalallahu fahbata amaluhum." Ini lagi-lagi ayat yang dibawa oleh Syekh bin Bas ini. Ya. Oh, itu putlet nomor 2 ya Pak ya? Oh, saya pikir putlet nomor 1. Ya. Man kariha salata, barang siapa yang tidak menyukai salat, walau sholat, walaupun dia salat. Aw karihal hajja, walau hajja, tidak menyukai wajibnya haji, walaupun dia haji. Ya. Walaupun dia haji. Aw kariha tahrimaz zina, atau tidak menyukai haramnya zina walaupun dia enggak zina. Atau dia tidak menyukai haramnya khamar walaupun dia minum khamar, kafarat dzalika dzalik, maka dia kafir. Ya, maka dia kafir. Ya. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, ini ucapan sahabat, "Kami membaiat Rasulullah SAW untuk senantiasa mendengar dan taat dalam keadaan giat maupun dalam keadaan tidak suka." Maknanya adalah bahwasanya mereka annahum yasma'un, mereka mau mendengar, yuti'un, mentaati Rasulullah SAW walau kana hadza syai' yakrahuna, walaupun sesuatu hal tersebut ya yang perintah Nabi tidak mereka sukai, au yasukku 'alaihim, atau berat bagi mereka, li ajri faqrihim, karena kefakiran mereka, au li ajri asbabin ukhra, atau karena sebab-sebab yang lain. Mata amara ar-rasul ata'uhu, maka kapan saja Rasul memerintahkan ya mereka taat, wa in kana syai'an qad yadurruhum, walaupun itu adalah sesuatu hal yang terkadang ya memudaratkan mereka. Ya. Lanjut Pak Anwar tadi boleh. Min jihadil iradiyatit tabi'iyyati min jihadil masyaqqati at-tabi'iyyati. Baik, ini dari sisi ya karaha at-tabi'iyyah. Ya, ketidaksukaan ya tabi'i. Ya. Bu, dari sisi karena masyaqqah, karena berat, tapi iya, la min jihatil ikrah, bukan karena ya apa namanya dipaksa itu. Ya. Tapi kayak tadi, kutiba alaikum al-qital wa huwa kurhun lakum. Telah diwajibkan bagi kalian berjihad, berperang dalam keadaan jihad perang itu tidak kalian sukai. Ya. Bukannya para sahabat membenci syariat jihad, tetapi ada keberatan, masyaqqah dan yang lainnya. Terus al-qur'anu fa'budu yas'u 'ala hadha syai'i aw yuhaddiu 'ala syai'i an yahalu wa huwa ghairu mas'ulin fa hadha huwa al-qur'an. Yang namanya ikrah di sini adalah seorang itu dipaksa, seorang itu dia diancam 'ala hadha syai' aw yuhaddad, dia diancam ya oleh si untuk melakukan sesuatu, diancam dengan begini begitu untuk melakukan sesuatu dalam keadaan itu tidak disyariatkan, inilah yang namanya ikrah. Ya. Dan di situ panjang sekali askilatul jami' al-kabir. Ya, fa id qulta, ini Syekh bin Bas di askilah al-jami' al-kabir mengatakan, ya, fa id qulta, fadal dibaca sini. Ya. Coba, Jaki. Sallallahu alaihi wasallam. Nahnu nuda'a wa yuqta al-walaimu wa yuwala wa qala Anas fa haddathtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam dalika al-sawri fa arsala ila al-ansari fa jama'ahu fa qala ma hadithu balagani anhu fa qala lahu fuqaha'u al-ansari amma amma dawu amma dawu ra'yina ra'yina fala yaqulu shay'an wa amma nasu minna hadithatun asnanuhum fa inni u'ti hadisi ata'alluquhum مشكلة قراءتكم. طيب فإن قلت ما الجواب misalkan Anda katakan apa jawabannya an maujidati unasin tentang sikap tidak suka, sikap marah, respon marah dari sebagian orang-orang dari kalangan Ansar fi ghanaimi Hunainin terkait tentang ghanimah harta rampasan perang Hunain yang kronologinya tadi telah kita ceritakan. Rasulullah SAW tidak membagi orang-orang Ansar, namun beliau berikan kepada orang-orang yang baru masuk Islam. Maka qauluhum, ucapan mereka ini, yaghfirullahu li rasulillah, semoga Allah mengampuni Rasulullah. Oh, ini lihat ini. Hah? Ini berarti suka enggak dengan keputusan Rasulullah? Enggak suka. Sampai mendoakan Rasulullah, semoga Rasulullah diampuni. Yu'ti Quraisyan, beliau memberikan ganimah kepada Quraisy. Wayatrukuna, dan beliau meninggalkan kita, kita gak dikasih. Wasuyufuna takturu bin dimaihim, sedangkan pedang-pedang kita itu masih netes, meneteskan darah-darah mereka, darah perang orang-orang Hunain. Ya. Dalam riwayat yang lain mereka mengatakan inna hadza lahul ajab, ini sungguh sangat aneh kata mereka. Inna suyufana taqturu min dimaihim wa inna ghanaimana turaddu alaihim. Pedang-pedang kita masih meneteskan darah mereka orang Hunain, sedangkan harta rampasan mereka kok malah diberikan kepada mereka yang baru masuk Islam. Dalam riwayat yang lain mereka mengatakan di sasdesus ini, idza kanat asyiddah fanahnu nudwa. Wah, kalau lagi gawat aja kita dipanggil, bahasanya begitu. Wuyutal khona ibu khairona, giliran ghanimah harta rampasan perang diberikan kepada orang lain, bahasanya begitu. Nah, kalau pakai bahasa kita, ya kalau susah aja kita gitu. Nah, In kana ciddah wanah, maka kalau lagi susah aja fanahnu doa, maka kita diseru dipanggil. Qala Anasun, kata Anas bin Malik, fahaddastu Rasulullah SAW. Aku ceritakan ini kepada Rasulullah SAW. Ya, ini biar beres urusannya. Dzalika min qaulihim, dari ucapan mereka tadi. Maka Rasulullah SAW mengutus utusan kepada Ansar agar mengumpulkan mereka di sebuah tenda. Ya, yang khusus pertemuan dengan orang Ansar. Kalau ada orang muhajirin masuk, enggak boleh. Enggak boleh, ini khusus untuk Ansar. Ya. Maka kata Nabi SAW, "Ma haditsun balaghani ankum?" Apa itu hadis, apa bahasa kitanya, terjemahan kitanya nih? Desas-desus apa yang sampai kepada? Paris tidur. Halo, gini-gini kok enggak? Enggak. Si antum kalau kajian sini depan. Hah? Enggak tidur, benar. Tidur lagi. Sini Paris, pindah ini. Karena antum pernah kedapatan tidur berapa kali, nah, maka setiap nunduk antum mutaham. Mutaham bin naum. Tertuduh dengan tidur. Ngapain juga tidur antum di majelis kita? Suruh diri antum. Makanya jangan coba-coba tidur. Kan udah pernah diri kan? Hah? Mau lagi? Mau ngapain coba? Mau ngapain coba Paris tidur ngantuk-ngantuk? Udah pasrah aja. Pasrah udah, melekin gitu. Mana lagi tadi? Nah. Ma haditsun balaghani ankum. Ya. Desas-desus apa ini yang sampai kepadaku dari kalian ini? Wa qala lahu fuqahul Anshar, Sa'ad bin Ubadah. Orang yang paling faqih dalam Anshar, pemimpin Anshar, berkata kepada Rasulullah, "Amma dzau ra'ina falam yaqulu syai'an." Adapun orang-orang yang memiliki pandangan, orang-orang yang apa nih? Yang cendekiawan kami, enggak ngomong apa-apa wahai Rasul. Wa amma unasun minna hadisatun asnanuhum, adapun orang-orang dari kami yang masih muda belum matang, faqalu yaghfiru li Rasulillah, mereka itu yang ngomong semoga Allah mengampuni Rasulullah, yuti quraisyan wa yatrukuna suyuban wa suyubuna taqru bin dimaihim, mereka itu yang ngomong Rasulullah malah memberikan ghanimah kepada Quraisy, tidak, kita tidak diberi, kita ditinggal, sedangkan pedang-pedang kita masih meneteskan darah-darah mereka orang Hunain. Wa qal inni u'ti rijalan hadisi ahadin bikufrin, saya ini memberikan kepada orang-orang harta rampasan perang yang baru melepas kekufuran, baru ya. Ata'alluquhum, aku berusaha melembutkan, menjinakkan hati mereka. Mereka itulah yang mu'allafatu qulubuhum. Ya, yang hati-hatinya dijinakkan. Makanya orang baru masuk Islam walaupun dia kaya raya, ya, dia dikasih zakat. Kasih zakat. Kaya dia, kasih zakat. Begitu. Ya. Makanya antum kalau ngajak teman baru ngaji, ya, dibeliin ke apa? Jangan udah dia kita yang ngajak. Malah dia yang traktir kita. Dibeliin ke apanya? Nah, ajak makan dulu kajian. Ayo, mana dulu? Nah, dia mampir dulu beli gorengan misalnya. Walau gorengan, enggak. Walau beli apa? Mana lagi tadi? Ya. Afala tardawna ayyadhaba an-nas bil amwal wa tarji'una ila rihalikum bi Rasulillah? Masyaallah, al haditha. Apakah kalian redha? Apakah kalian tidak redha Orang-orang itu pergi pulang ke rumahnya bawa harta, bawa rampasan perang. Sedangkan kalian pulang ke rumah-rumah kalian di Madinah, kalian membawa Rasulullah. Baru Ansor di sini kaget. Wah, baru mereka nangis sejadi-jadinya. Nangis Ansor di sini, baru sadar. Waduh, mereka pulang bawa ghanimah, kita pulang bawa Rasulullah. Baru Ansor tersadar, ya Allah. Ya, ya. Fal jawab, jawabannya tapi udah mau jam 10 nih. Udah dulu deh ya. Belum jam 10, salah ya. Oh, saya pikir itu jam 10, jam 9 aja belum. Kan kita sampai jam 10 ya. Salah. Lanjut. Ya. Fikri, baca Fikri. Annahu lam yurad afan lam yurid annahu lam yurid bil qismati wajha Allah Rasuluhu Qattunalu alimu nazalika mimma fa'alahu nabiy sallallahu alaihi wasallam. Baik, cukup. Maka jawabannya sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah di kitab beliau Sharihul Maslul. Inna ahadan minal mu'minin min Quraisy wal Ansar wa ghairihim lam yakunu fi syai'in min kalamihi tajwirun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wala tajwizun dzalika alaihi. Tidak ada seorang pun dari kalangan kaum mu'minin, tidak dari Quraisy, tidak dari Ansar, tidak dari manapun, ya. Tidak ada dari sedikit pun dari mereka ini yang ucapannya itu ada tajwir. Ada sesuatu yang jahat. Ucapan jahat, ya, ucapan yang kurang ajar kepada Rasulullah SAW, dan tidak ada yang membolehkan hal ini sedikitpun. Walatihamullah annahu haba fil kisma, dan juga tidak pernah ada tuduhan terhadap beliau bahwasanya beliau ini haba, itu apa namanya kalau bahasa kita sekarang lebih mendingin kerabat gitu, apa namanya? Apa? Aja nepotisme. Ya. Filkisma dalam pembagian atau karena hawa nafsu atau karena ingin menjadi raja. Ya. Tidak ada penisbatan tersebut ila annahu, atau tidak ada penisbatan bahwasanya beliau lam yurid bil kismati wajh Allah. Beliau tidak menghendaki paha wajah Allah, tidak mengharapkan keridhaan Allah, tidak mengharapkan pahala Allah dari pembagian tersebut, subhanallah. Ya. Tidak ada yang seperti itu. Kunah widzalika mimma jaa misluhu fi kalamil munafikin, atau yang semisalnya, yang memang itu ucapan itu memang berasal dari kaum munafikun. Ya. Wa dha'u ra'yi min al-qabilatain. Adapun ya, orang-orang yang memiliki pandangan dari dua kabilah, Muhajirin Ansar wahum al-jumhur, mereka ini dan jumhur yang mayoritas, lam yatakallamu bi syai'in aslam, tidak mengucapkan apa-apa sama sekali mengenai hal ini. Balqad, bahkan mereka ini ridha terhadap apa yang Allah berikan, ya, dan Allah dan Rasulnya berikan kepada mereka. Mereka mengatakan hasbunallah sayu'tina Allahu min fadlihi wa rasuluh. Kelak Allah akan memberikan kepada kami demikian pula Rasulnya, memberikan dari karunia-Nya. Sebagaimana yang dikatakan oleh para ahli fakih Ansar, adapun orang-orang yang memiliki pandangan di antara kami tidak mengucapkan apapun terkait pembagian ini. Wa amman ladzina takallamu, yang berbicara itu adalah orang-orang yang masih muda dan semisalnya. Ya, yang mereka ra'au memandang bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam innama yuqassimul mala. Ya, Nabi SAW membagi harta ini lima salihin Islam untuk kemaslahatan Islam. Ini orang-orang yang memiliki pandangan yang lurus. Wala yada'uhu fi mahallin illa li'anna wad'ahu fihi awla min wad'ihi ghairi. Dan mereka tidaklah memandang orang-orang yang memiliki pandangan yang kuat ini, tidaklah Nabi SAW meletakkan ya, harta rampasan perang tersebut di suatu tempat, dibagi ke sebuah tempat, dibagi ke sebuah pihak, melainkan karena peletakan tersebut, pembagian tersebut itu yang Nabi berikan ke pihak itu, itu aula, itu lebih utama dibandingkan dengan diberikan ke tempat lain. Ya. Jadi kalau Nabi tahu ini ghanimah yang banyak dari orang-orang Hunain diberikan kepada orang-orang Quraisy yang baru masuk Islam, yang baru masuk Islam. Muawiyah baru masuk Islam, ikut perang Hunain, dapat anaknya juga dapat apa? Afan, bukan Muawiyah, bapaknya Abu Sufyan bin Harb. Ya, anaknya juga baru masuk Islam, dapat. Ya. Karena Nabi tahu dibagi mereka ini lebih utama dibandingkan dengan dibagi kepada sahabat-sahabat senior dari kalangan Muhajirin Ansor. Ya. Nabi tahu ini yang lebih utama, ini kan wahyu dari Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan ini wahyu, bukan ijtihad. Ya, bukan ijtihad. Nah. Wa hadha mimma la yasukuna fihi. Dan ini diantara hal-hal yang mereka tidak ragu sedikit. Wa kana al-ilmu bi jihatil maslahah. Maka pengetahuan ini adalah dari sisi maslahat. Ya. Qad tunalu bil wahyi, ini dapat diketahui ya, pengetahuan tersebut. Digapai pengetahuan tersebut apakah dengan adanya wahyu yang menjelaskan, waqatunalu bil istihad. Ya. Nah, maslahat ini pun juga bisa diketahui karena beristihad. Walam yakunu alimu anna dzalika mimma fa'alu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka tidak tahu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan tersebut, beliau bersabda innahu biwahyin min Allah. Nabi membagi ya, ghanimah ini kepada orang-orang yang baru masuk Islam, inilah yang baru prioritaskan. Nabi menyatakan ini wahyu dari Allah, mereka enggak tahu. Fa inna man kariha dzalika aw yataradu alaihi ba'da ay yuqala dzalika fa huwa kafirun mukadzibun. Nah, baru sesungguhnya orang yang tetap membenci, tetap menentang setelah dijelaskan oleh Rasul dalam pertemuan dengan orang-orang khusus Ansar dalam kemah yang khusus untuk Al-Ansar, Nabi kumpulkan Ansar, Nabi jelaskan, setelah dijelaskan masih juga ngoceh, Rasul enggak adil, Rasul begini, kok kita enggak dapat, baru dia munafik, kafir, mukadzib. Paham enggak sini? Jadi sebagian sahabat ketika dibagi orang-orang Quraisy yang baru masuk Islam, baru masuk Islam, dibagi harta mereka sedikit enggak suka, aduh, anak-anak muda mereka tadi. Waduh, Rasulullah sudah yatrukuna meninggalkan kita. Suyufuna takturu min dimaihim. Pedang-pedang kita masih menetesin darah mereka ini, orang-orang lain. Kita enggak dapat. Tadi apa yang parah ini, yang kelewatan ini? Inak inkana siddah fanahnu nudu'a. Kalau lagi siddah aja, lagi susah aja kita dipanggil. Ini yang kelewatan ya. Kalau bahasa kita kan gitu ya. Lagi susah aja kita dipanggil gitu mungkin ya. Ya. Lagi susah aja kita dipanggil. Uyu tongkona ibu koirona. Harta rampasan perangnya diberikan kepada selain kita, kepada orang lain. Lagi susah aja kita dipanggil. Ini kan apa namanya? Ngedumel ya. Ngedumel. Si Ainur sering gitu kan tuh, bahasa-bahasa yang lainnya. Masya Allah. Ngedumel-ngedumel gitu. Ini tapi ini para sahabat yang berbicara seperti ini enggak kafir. Nah, cuma dijelaskan di sini oleh Syekh Ibnu Baz. Nah, setelah dipertemukan di kemah, dijelaskan ini wahyu, ini demikian demikian, masih ngedumel juga, baru dia yang kafir mukadzib. Ya. Wajawazu an yakuna kismuhu ijtihadan. Karena demikian, karena mereka mengasumsikan bisa jadi pembagian Rasul itu berdasarkan ijtihad, bukan wahyu. Wa kanu yuraji'unahu bil ijtihad fil umur ad-dunyawiyyah. Mereka mengembalikan kasus pembagian ini kepada ijtihad dalam urusan duniawiyah. Kan Nabi SAW kalau urusan dunia itu ya kadang berijtihad. Dalam urusan dunia, bahkan Nabi menyatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih mengetahui tentang urusan dunia kalian. Ya, al-muta'alliqu bi masalihiddin, yang berkaitan dengan kemaslahatan agama. Wa huwa babun yajuzu al-amalu bihi bil ijtihad bi ittifaqil ummah. Inilah sebuah bab yang boleh mengamalkannya dengan ijtihad berdasarkan kesepakatan umat. Wa rubbama saluhu anil amri la li murajaatihi. Ini sudah dibaca belum? Lakin yasab, terkadang mereka bertanya kepada Nabi tentang sebuah perkara, perkara dunia, ya, bukan untuk murojaah. Murojaah di sini maksudnya bukan untuk mengulang-ulang. Ya. Maksudnya ialah bukan untuk mengembalikan permasalahan tersebut, atau apa namanya, menanggapi permasalahan tersebut. Ya. Lakin liyatasabbatu, namun agar mereka mengcross check wajahahu alasan Nabi, wa yatafaqahu, dan akhirnya mereka memahami hal ini fi sunanihi, dalam sunah-sunah Nabi, wa ya'lamu illatahu, dan akhirnya mereka tahu sebabnya. Wa kanat al-muraja'a al-mashhura minhum la ta'du hada hadaini al-wajhain. Dan ya, muraja'ah yang masyhurah, menanggapi permasalahan ini yang masyhur, dikembalikan ini kepada Nabi, ini tidak terlepas dari dua aspek. Nanti kita lanjutkan ya, pekan berikutnya insyaallah. Sudah mulai ngantuk. Subhanallah.